Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur muddathatuha wa kulla muddathatin bid'ah wa kulla bid'ati dalalah wa kulla dalalati finnar. Khalabdina awsakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahutaala. Qala rahimahullah al-hadith as-sadis wa sab'un wa thalathumi'ah, hadis yang ke-376. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu. Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungan arsy-Nya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imamun adil, yang pertama ialah pemimpin yang adil. Wasyabun nasafi ibadatillahi azza wa jal. Yang kedua, anak muda yang sudah rajin beribadah kepada Allah azza wa jal. Warjulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya sangat tergantung dengan masjid-masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarqa alaih. Golongan yang keempat ialah adanya dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Wa'ajulun da'athum ra'atun dhatu husnin wa jama'a faqala inni akhafu. Golongan yang kelima ialah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang baik dan cantik, namun dia berkata, sungguh aku takut pada Allah. Wa'junan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Yang keenam, seorang yang bersedekah yang mengeluarkannya dengan sembunyi-sembunyi sampai seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa'ajulun dhakarallaha khalian fafadat aynahu. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian kedua matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, menetapkan adanya arsy bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat yang lain, di dalam hadis Salman, dengan sanad yang dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala, disebutkan dengan lafaz fi dhilli arsyillah, dalam naungan arsy-Nya Allah. Dalam hadis ini disebutkan fi dhillihi, di dalam naungan Allah. Berarti hadis riwayat sahabat Salman dengan sanad hasan menjadi pelengkap hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala fi dhillihi ay fi dhilli arsyillah, di bawah naungan arsy Allah. Menunjukkan bahwasanya kita wajib mengimani adanya arsy milik Allah azza wajalla. Arsy tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tinggal atau bersemayam. Arsy merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling besar yang ada di alam semesta. Maka pada hari kiamat nanti, ketika umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tanah lapang yang luas dalam keadaan panas yang sangat, maka ada 7 golongan yang mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka digiring menuju lokasi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan sebagaimana yang dirasakan oleh yang lain. Barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya, apakah hanya 7 golongan ini yang akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya. 7 golongan itulah yang mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tingkat ketakwaannya dan tingkat keimanannya lebih tinggi daripada 7 golongan itu? Misalkan para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Nah, maka secara otomatis ya, yang lebih bagus kualitas iman dan takwa dari 7 golongan ini lebih layak mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang di bawah tingkat keimanan dan ketakwaan mereka dapat kemuliaan semacam itu, maka yang lebih tinggi keimanan dan ketakwaannya seperti para nabi dan rasul, nah, dan para syuhada, lebih layak mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi naungan di bawah arsy-Nya kepada 7 golongan yang Allah kehendaki. Golongan yang pertama ialah al-imam al-adil. Pemimpin yang adil. Siapakah mereka? Man huwa al-imam al-adil? Siapakah pemimpin yang adil itu? Huwa alladhi yuhakkimu syar'allahi wa ya'a ibadallah. Imam yang adil itu ialah pemimpin yang berusaha menegakkan hukum-hukum syariat Allah dan berusaha mensejahterakan hamba-hamba Allah minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Nah, jadi cirinya yang pertama ialah berusaha menegakkan syariat Allah. Nah, atau membuat peraturan-peraturan yang tidak menyelisih syariat Allah. Ciri yang kedua, berusaha untuk mensejahterakan hamba-hamba Allah dari kalangan kaum muslimin secara khusus. Nah, jika dua syarat ini ada pada suatu pemimpin, maka inilah yang termasuk al-imam al-adil. Barakafikum. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, apalagi dua-duanya, maka tidak masuk al-imam al-adil. Misalkan dia pemimpin tapi kafir, walaupun dia mensejahterakan rakyatnya, itu enggak masuk al-imam al-adil. Kalau orang kafir itu tidak memiliki sifat al-adil, tapi punya sifat adilmu, kedoliman. Kalau ada yang bertanya, kenapa dia dikatakan dolim? Ya harusnya dia itu masuk Islam, harusnya menyembah Allah, tapi malah menyembah yang lain. Itu dolim namanya. Kullu kafir dolim, kullu musyrik dolim. Setiap orang kafir itu dolim. Setiap orang musyrik itu dolim. Inna syirka la dulmun adi. Berarti gak masuk. Atau dia itu muslim, pemimpin itu, tetapi tidak mensejahterakan kaum muslimin, tidak membela dan tidak melindungi kaum muslimin, maka juga tidak termasuk al-imam al-adil. Kalau ada yang bertanya, apakah imam yang adil itu harus bebas dari kesalahan sama sekali? Jawab, tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Berarti bukan syarat imam yang adil itu suci dari kesalahan. Kadang ada kebijakannya yang salah, ya, dikiranya baik ternyata banyak mafsadahnya, atau yang semisalnya, sehingga syaratnya cuma dua saja tadi: berusaha menegakkan hukum Allah dan syariat Allah. Nah, ini rakyatnya menolak atau tidak. Dan yang kedua, berusaha mensejahterakan dan memakmurkan hamba-hamba Allah dari kalangan kaum muslimin. Tidak memusuhi kaum muslimin, tidak mendolimi kaum muslimin. Nah, ini sudah cukup. Walaupun dia juga punya salah, kadang kebijakannya juga kurang pas atau gimana, ya. Nah, tapi masih tetap dikatakan al-imam al-adil, karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari kesalahan dan dosa kecuali para nabi dan rasul. Golongan yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang sudah rajin beribadah kepada Allah azza wa jalla. Umumnya anak muda itu susah diatur, pengennya bebas, pengennya senang-senang, ya. Nah, tidak meramaikan masjid, tapi meramaikan jalan. Nah, tidak meramaikan majlis ilmu, tapi meramaikan majlis konser musik atau yang semisalnya, ya. tidak berkumpul untuk berzikir kepada Allah, membantu kaum muslimin, tapi suka kumpul tawuran. Itu umumnya. Tapi kok ada ini masih muda sudah rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan dia sudah menunaikan zakat, bahkan dia juga sudah menunaikan ibadah haji dan juga sering umrah, ya. Dia juga senang membantu fuqara ul masakin, senang menghadiri majelis-majelis ilmu, baik akhlaknya, masya Allah, ya. Nah, pemuda yang seperti itulah yang akan mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok enggak bapak-bapak yang sudah tua yang dapat, kok yang masih muda? Jawabannya, pada umumnya kalau sudah tua, nah itu sudah mikir mati. Nah, mau ikut rame-rame di jalan takut mati keinjak, ya. Mau tawuran juga tenaganya sudah enggak kuat. Mau konser, ikut konser dan juga yang lain, sudah enggak punya gairah. Nah, akhirnya daripada nganggur di rumah, masjid, ikut pengajian biar ketemu banyak orang, ya, biar tenang hatinya, enggak sumpek di rumah, ya, rajin ibadah. Itu sudah umum, sudah biasa, sehingga enggak dapat kekhususan. Nah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian menyerah begitu saja untuk meraih naungan di bawah arsy-Nya Allah. Masih ada golongan yang lain yang bisa ditempuh. Kalau yang ini memang golongan yang kedua, khusus anak muda, ya. Nah, yang tua sudah gak masuk golongan yang kedua. Kalau golongan pertama pemimpin, gak semua jadi pemimpin. Pemimpin negara cuma satu. Gak ada pimpinan rame-rame itu. Nah, susah juga kan? Nah, kalau ada orang tua kok melakukan apa yang dilakukan umumnya anak muda, wah ini bukan kehormatan yang didapatkan, ya. Nah, hukumannya tambah kali lipat. Namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin tak tahu di. Ya. Dan tua harusnya rajin ibadah malah ikut-ikutan acara-acara anak muda, tawuran, ya, meramaikan jalan-jalan dengan membuat onar, ya, meramaikan tempat-tempat perjudian, meramaikan tempat-tempat maksiatan, sholatnya tambah bolong-bolong, bahkan sudah enggak sholat sama sekali, pokoknya kacau ibadahnya. Maka ini namanya tua-tua keladi. Tambah tua semakin tidak tahu diri. Nah, ini hukumannya lebih berat daripada yang melakukannya ialah anak-anak muda. Taib. Golongan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini tua muda masuk. Seorang laki-laki yang hatinya itu selalu tergantung dengan masjid-masjid. Kalau enggak ke masjid itu rasanya enggak enak. Bahasa orang Surabaya, sobo masjid. ya. Rasa di masjid, mengikuti kegiatan di masjid, ibadah di masjid. Nah ini yang tua masuk, yang muda juga masuk. Setiap kali ada majelis taklim di situ, majelis ilmu pasti datang, ya. Nah, setiap kali sholat jamaah pasti ada di situ. Nah, di masjid sholat di masjid, ikut pengajian di masjid, bahkan dia menjadi takmir masjid. Astaga, ya. Insya Allah ini berarti keutamaan khusus bagi takmir masjid yang memang sobat masjid untuk melakukan ibadah dan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di masjid, ya, nyapu masjid, bersihkan masjid, merawat masjid. Nah, hatinya itu dah tergantung dengan masjid. Kalau enggak ke masjid sebentar saja sudah kangen dengan masjid. Namanya mu'allakun bil masjid. Nanti ya, bil masjid ya. Karena ada yang qalbuhu mu'allakun bil, bukan bil masjid. Bi yang lain, ya, bitoroid. Nah, hatinya tergantung dengan jalan-jalan. Berarti pengen di jalan terus, boy. Ya, kalau enggak ke jalan itu rasanya sumpek. Nah, atau hatinya tergantung dengan gedung-gedung biskop, atau tergantung dengan tempat-tempat karaoke atau yang semisalnya. Ya, kalau enggak ke tempat-tempat itu hatinya sumpek semua. Mereka-mereka itu enggak masuk daftar orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah ini bapak-bapak tua harus dapat merebut. Nah, golongan yang ketiga, yang muda-muda jangan kalah, ya. Nah, barakallahu. Jadi selalu hadir di masjid untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, bahkan ikut memakmurkan masjid. Ini dapat kemuliaan, mendapatkan naungan di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat, wa rajulani tahabba fillah istama alai wa tafarraqu alai. Nah, ini yang sesuai dengan bab, yakni seseorang yang cinta karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, apa itu maksudnya? Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Berjumpa karena Allah, dan mereka itu satu manhaj, satu apa ya, perjuangan, ya, teman seperjuangan dalam membela agama Allah, teman semanhaj, teman semajlis taklim, ya, barakallahu. yakni ketika kumpul itu kegiatannya fillah, kegiatan yang terkait dengan apa ini? Agama Allah, terkait dengan membela Allah, membela Rasulullah, membela Islam dan kaum muslimin. Terpisah juga karena Allah. Maksudnya ialah mereka ketika mati pun mati di atas agama Allah. Nah, jadi maksudnya itu bersahabat karena Allah, berteman karena Allah sampai mati. Nah, gitu ya, itu istilahnya itu berjumpa dan berpisah karena begitu. Ini yang terkait dengan bab berarti keutamaan orang yang bersahabat karena Allah, cinta karena Allah, yakni karena sama-sama membela agama Allah, sama-sama teman seperjuangan dalam membela agama Allah, sama-sama teman majelis taklim yang ikut memakmurkan masjid karena Allah. Nah, mencintai mereka-mereka yang membela agama Allah sampai mati, mereka-mereka ini akan mendapat kehormatan, mendapat naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kelima, wa ajulin da'atun ra'atun dhatu husni wa jamal faqala inni akhafu. Seorang laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, menolak melakukan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yang mengajaknya ialah wanita yang terpandang dan cantik jelita. Nah, siapa yang sanggup menolak ajakan bercinta dari seorang wanita yang berkedudukan dan cantik jelita? Hanya mereka-mereka yang jujur imannya. Jujur imannya luar dalam, sepi rame. Nah, as-siddiq yang dapat mengamalkannya. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Baru jos. As-siddiq, jujur imannya. Az-Zulaikha itu wanita terpandang. Walaupun bersuami, suaminya itu pejabat tinggi negara Mesir saat itu. Suaminya titelnya ialah Al-Aziz. Nah, walaupun bersuami, tapi Az-Zulaikha itu cantik jelita. Nah, rupawan. Ketika sedang berdua bersama Yusuf alaihissalam di rumah, karena Yusuf itu dijadikan sebagai apa ini? Budaknya, ya. Sejak kecil ditemukan dibeli terus jadi budak, ya. Nah, Nabi Yusuf dari sisi ketampanan, nah, mewakili separuh ketampanan laki-laki di muka bumi ini, ya. Nah, luar biasa pesonanya, ya. Nah, ketampanan Nabi Yusuf itu menurut wanita-wanita yang memang tahu laki-laki yang tampan, kebagikan malaikat kata mereka, ya. Hasadillah ma hada basara in hada illa malakun karim, kata para wanita bangsawan Mesir, cukup, ini bukan laki-laki manusia, ya, ini malaikat yang mulia. Jadi yang menilai itu wanita yang punya selera tinggi, yang ngerti bagaimana tampannya laki-laki, ya, melihat Nabi Yusuf seperti itu. Ketika sedang berduaan di rumah, karena Al-Aziz sedang dinas, ya, Zulaikha sudah terbakar asmara. Semua pintu-pintu rumahnya dikunci. Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Hai talak, ayo ke sini. Nah, bercinta denganku." Nah, apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf menolak harfikum dan menjaga kehormatan dirinya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Nah, padahal Nabi Yusuf dalam hatinya itu tertarik. Kalau seandainya tidak memiliki keimanan yang kuat, maka Nabi Yusuf akan tergelincir. Kuat. Tolak. Cantik, jelita, terpandang, rumahnya sepi, dikunci lagi. Nah, Nabi Yusuf jujur imannya, ya, sepi rame luar dalam, jaga kehormatan. Nabi Yusuf lari, dikejar sama Zulaikha, tarik bajunya sampai sobek di bagian belakang. Saat itu Al-Aziz datang, buka pintu, apa ini? Nah, ya, ternyata Zulaikha dengan kecantikannya memiliki sejuta makar. Nah, apa yang akan kamu lakukan, wahai suamiku, terhadap seorang yang berniat jahat kepada istrimu? Oh, dibalik, wahai suamiku, ini Yusuf, ya, mau berbuat jelek sama istrimu. Nah, apa yang akan kamu lakukan, wahai suamiku? Nah, Al-Aziz pun kemudian tidak langsung memvonis Nabi Yusuf salah. Dan ada bukti kekuasaan Allah di situ. Ada saksi yang menggunakan kekuatan ilmu qorina. Wahai Al-Aziz, kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah dalam kasus ini. Dilihat bajunya si Yusuf, kalau sobeknya di depan Berarti yang salah Yusuf, istrimu benar. Tapi kalau yang sobek bajunya Yusuf yang belakang, berarti yang salah istrimu, Yusuf yang benar. Karena kalau sobeknya di belakang itu, berarti Yusuf lari, istrimu yang ngejar. Nah. Tapi kalau yang sobek di depan, berarti Yusuf itu yang berniat jahat, kemudian istrimu berontak, membela diri. Ternyata dilihat bajunya yang sobek bagian belakang. Al-Aziz pun minta istrinya untuk bertobat. Tapi Nabi Yusuf tetap dipenjara. Kemudian diminta untuk diam. Jangan sampai kasus ini tersebar. Malu. Menjaga kehormatan nama baik istrinya dan juga keluarga yang di istana. Maka Nabi Yusuf pun masuk penjara, menjadi korban kedzaliman. Nabi Yusuf lebih memilih penjara demi menjaga kehormatan dirinya. Nah, itu baru as-siddiq. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Orang-orang semacam Nabi Yusuf inilah yang akan mendapat kehormatan, mendapatkan naungan di bawah naungan arsy Allah SWT pada hari kiamat. Mampukah kita melakukan semacam itu? Wallahu ta'ala bisawab. Jangan coba-coba ya. Tapi kalau ternyata terjadi, ingat Nabi Yusuf, ingat janji Allah ya. Nah, manusia mudah lalai, lupa. Dan fitnah yang terbesar ialah fitnah wanita ya. Nah, hati-hati. Apalagi masih muda-muda, ya. Nah, dah cari-cari siasat. Nah, mana? Tolak eman, ya. Nah, sayanglah tawaran jarang. Ini ada tawaran menjanjikan. Nah, yang namanya perselingkuhan itu sudah jadi masalah yang umum saat ini. Sehingga susah cari orang yang menjadi golongan yang kebaikan kelima tadi ya, yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kejujuran imannya, tidak mau memenuhi ajakan berzina walaupun yang mengajak ialah orang yang terpandang dan cantik cerita karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang keenam. Warjul tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tufiqu yaminuh. Ialah golongan yang ketika sedekah sunnah diberikan secara sembunyi-sembunyi, tidak di depan umum, tidak ingin disebarluaskan ceritanya. Mau infak, mau sedekah jariah, gak rame-rame, gak suka pamer, ya, gak sampai kemudian mengumpulkan orang banyak nih, saya sedekah, ya, saudara-saudara, ya, lihat, saksikan, ya. Saya infak untuk masjid ini 500 juta. Enggak seperti itu. Kalau yang itu enggak dapat. Enggak dapat. Walaupun dia ikhlas, enggak dapat. Enggak dapat kemuliaan mendapat naungan di bawah naungan Arsy. Jadi para ulama menjelaskan hanya didapatkan oleh orang yang apa ini? Sedekah sunnah secara sembunyi-sembunyi. Diumpamakan dalam hadis ini sampai-sampai seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking apa ini? Rahasianya. Tak mau disebut namanya. Nah. Tak mau ditulis namanya, tak mau diumumkan di depan umum, ya, walaupun dia infaknya banyak. Ini. Tapi kalau zakat yang sifatnya wajib, para ulama mengatakan yang sunnah adalah terang-terangan untuk menghindari suudon dari pemerintah yang bertugas untuk menarik zakat. Tugas zakat datang dari kalangan pemerintah untuk menarik zakat, dia bilang, sudah pak. Kapan? Ya sudah pokoknya. Aku gak tercatat. Ya memang saya sengaja sembunyi-sembunyi. Timbul prasangka yang jelek dari apa ini? Penguasa yang berhak memungut zakat itu. Dikiranya dia enggan menunaikan apa ini? Zakat. Jadi kalau zakat yang sifatnya wajib, yang afdol ialah terang-terangan supaya tahu kalau dia sudah menunaikan kewajiban. Tapi kalau sedekah sunnah, infak sunnah, maka yang afdol ialah sembunyi-sembunyi. Itulah yang dapat keutamaan, akan diberi naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketujuh, ikhwana billah azakumullah, wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat 'ainahu. Di orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis karena takut kepada Allah dikala sendiri. Nangis bukan karena enggak punya uang. Nangis karena mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya. Nah, sendirian. Enggak suka pencitraan. Pencitraan itu kalau depan orang banyak nangis. Ya. Yang lain langsung, Masya Allah, ustadznya itu Masya Allah, lembut hatinya, sampai nangis. Ya. Tapi ketika sendirian, naam, tawa-tawa. Nah, ini pencitraan ini ya. Nah. Ketika sendirian itulah, gak ada yang melihat, gak ada yang menyaksikan. Betul-betul nangisnya itu tangisan yang tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, karena mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, takut dengan azab Allah. Nah, coba ya, kalau sedang sendirian, sedang sholat sunnah sendirian, kemudian zikir atau baca Quran sendirian, ya sepi, nah, bisa nangis apa enggak? Nah, kalau belum bisa nangis, berarti hatinya masih kurang lembut. Kalau nangis ditanya, kamu kok nangis kenapa? Nah, kesepian aku. Kurang kesepian ya. Wah, anak istriku lagi di orang tuanya, bahnya sana, sendirian nangis, gak makan dua hari dua malam. Wah, itu lain ini. Nah, bukan ini yang dimaksud. Tangisan di sini lah. Tangisan karena takut kepada Allah. Tangisan karena takut kepada Allah. Ma'afikum. Tangisan yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyebabkan orang ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk salah satu dari 7 golongan yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Apa hukumnya mencari ilmu dengan mengendarai kendaraan hasil riba, dan apakah pahalanya berkurang atau mungkin tidak dapat pahala karena kendaraan tersebut hasil riba? Mohon penjelasan. ini menuntut ilmunya sendiri, ya, menikmati kendaraannya sendiri. Baik. Jadi ikhwanabidin a'azakum wa, ketika menuntut ilmu dia dapat pahala. Ketika dia mengendari kendaraan hasil riba, dosa. Barakofikum. Nah, ya sebaiknya tinggal telepon, ya. Nah, apa itu? Gojek gitu. Ngantar aja si taklim, ya. Nah. Apakah pahalanya sama sholat di masjid umum dengan masjid salafi? Nah, pahala sholat berjamaah itu beda-beda, walaupun sama-sama di masjidnya. Yang menentukan perbedaannya ialah, yang pertama ialah jamaahnya. Semakin banyak peserta jamaahnya, semakin banyak pula pahalanya. Yang kedua, kekhusyuan sholatnya, imamnya khususnya, ya, imamnya sholatnya khusyuk bagus, sama yang kayak kilat lain, walaupun jamaahnya banyak ngebut, tak barokah itu, ya, jamaahnya kayak gitu. Yang ketiga, tempat masjidnya, kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, nah, itu pahalanya lebih banyak daripada masjid manapun di muka bumi ini. Ya kan? Dan yang selanjutnya ialah terkait dengan tata cara sholatnya tadi. Kalau jamaah di masjid itu kebanyakan ahlus sunnah, sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kemudian masjidnya juga dipakai untuk memakmurkan sunnah Nabi, tentu lebih barokah, lebih banyak pahalanya daripada masjid-masjid yang tidak jelas kegiatannya untuk apa, atau bahkan digunakan untuk acara-acara bid'ah mungkar. Wallahu ta'ala bissawab. Ana beli rumah hasil pinjaman bank. Satu bulan lagi mau selesai. Ana sebelumnya belum mengenal sunnah Nabi tentang riba. Apa yang harus saya lakukan dengan rumah tersebut? Kalau sudah lunas, nah, ya sudah bil ada. Ya, ya. Jadi ikhwan fillah a'azakum wa, kita memang enggak boleh menggunakan hasil riba, ya, untuk bikin rumah atau beli rumah. Tapi gampang berada bunganya, ya. Nah, ya kita lunasi, setelah itu kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak kita lunasi, maka semakin terus terjat dalam apa ini? Riba. Tambah lupuk-lupuk, ya. Nah, utangnya. Nah, rumahnya terserah mau dipakai atau mau dijual atau apa. Nah, yang harus dilakukan ialah banyak-banyak sedekah, ya, untuk membersihkan harta-harta riba itu. Nah, Allah ta'ala bissawab. Jadi kan ini istilahnya tadi kan uangnya sendiri, cuma dia pinjam bank, ya, berarti kan ada ribanya, berarti kan yang sesuai dengan pinjaman itu enggak riba, bunganya itu yang riba, paham ya? Nah, jadi kita itu ngasih ke bank itu ribanya, tapi enggak masuk rumah ini, barfiku, sehingga tadi itu banyak-banyak sodakoh untuk membersihkan transaksi-transaksi riba. Apakah sama kalau seandainya wanita menolak diajak sama laki-laki yang terpandang dan ganteng. Nah, barakafikum. Nah, sama. Dalam hadis ini disebutkan rajul, karena pada umumnya laki-laki itu tak mampu menolak ajakan wanita. Nah. Tapi kalau tidak ada kekhususan, maka umum untuk laki-laki dan wanita. Baik, jadi dalam syariat kalau hukum itu disebutkan dengan nama laki-laki, tapi gak ada kekhususan untuk laki-laki, maka berlaku juga untuk apa ini? Wanita. Wallahu ta'ala bissawab. Tapi pada umumnya tadi itu, ya, laki-laki yang mampu menolak ajakan wanita yang cantik yang terpandang jarak. Tapi kalau wanita menolak ajakan laki-laki itu sudah biasa, tolak. Lakinya aja yang maksa, ya, wanitanya enggak berdaya. Begitu ya. Umumnya kan seperti itu. Rata-rata wanita itu nolak. Diajak nolak, enggak mau gitu. Tapi lakinya maksa atau ngerayu, ya. Wanitanya lemah, daripada dibunuh, daripada diputus, daripada itu ya. Jelas. Tapi kalau sampai menolak dan terus menjaga kehormatan dirinya, mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang kelima. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.